ceny, klasy suci dalam hati. Tak tahu aku apalah sebabnya, mungkinkah karena telah memandangmu, wajah yang selalu kini pun aku ingin jawabanmu. Apakah bisa benar membalasnya? Tak ingin ku akan bertepuk sebelah tangan seperti tungguk merindukan bulan. Suci dalam hati, tak tahu aku apalah sebabnya, mungkinkah karena telah memandangmu, wajah yang selalu ku mimpikan. Kini jawabanmu, apakah jika benar membalasnya? Tak ingin ku akan bertepuk sebelah tangan seperti tungguk merindukan bulan, seperti tungguk merindukan.